muda dan penceramahnya tak terlalu tua. Sekarang kan lagi tren warna nih. Saya kemarin ke Aceh berdua dengan Ustadz, namanya Ustadz Pink. Ustadz Oren. Sorbannya Oren, bajunya Oren. Dan itu pergi saya ke Samarinda, dijemput di airport, yang menjemput Ustadz Pink. Sorbannya Pink, sepatunya Pink, baju cincinnya pun Pink. Cuman saya tak nanya, kenapa Pink? Kalau saya jarang saya mau bertanya. Karena kalau nanya, nampak betul lah, bodoh kan? Kita kurang pandai. Ya. Lama-lama dia yang jelaskan, Ustadz Pink ini artinya pengen ikut Nabi ke surga. Itu. Nah, saya kalau disuruh milih warna, warna apa yang cocok? Tadi pagi ada pula orang ngasih baju. Paslah Ustadz Ungu. Ingat sambal terong. Sampai ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya datang ke Rengat ini tak macam ceramah rasanya. Macam balik kampung cerita-cerita dengan pakcik, makcik, anak monakan. Kalau ceramah serius kan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi hari ini tidak, Masya Allah. Tentu kalau kita balik kampung, orang menyambut kita. Disambut saya dengan lagu. Entah apa lagunya, jadi tak ingat. Kelingat itu tuh helep. Helm itu mantap, cuma tak bisa dibuka. Potong pakai pisau. Ya, iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kita ini mudah-mudahan menjadi pertemuan yang bernilai amal soleh. Amin. Apa isi pertemuan ini? Yang pertama, saling mengingatkan supaya mati dalam keadaan la ilaha illallah. Makanya tahlil afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semangat bapak-bapak waktu wirid yasin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba datanglah kipas angin menghembus koran menutup piring. Nampak ni. Itu namanya la ilaha illallah mi. La ilaha illallah itu tetap kuat walaupun ubi goreng. Karena kita menyebut la ilaha illallah lillahi ta'ala. Nawa itu sobat wadin an ada ifati syahri ramadhan na hazi sanati lillahi ta'ala. Usalli fardun asri arba araka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Saya pernah ceramah di salah satu daerah di Riau. Ramai jamaah. Penuh. Begitu selesai acara, saya sangka sudah hebat betul saya ceramah. Masing-masing mencari absen. Rupanya di absen. Ini jangan Pak Bupati Inhu mengabsen juga. Ini di absen enggak? Ya. Pernah juga saya ceramah di salah satu daerah ramai. Selesai itu berkerumun, rupanya bagi-bagi kain sarung. Ada tulisan di ujung, coblos nomor. Ustaz kok tahu? Saya dapat juga. Ini ada juga pembagian sarung. Saya tanya kalau dapat kasih sekarang. Biasanya saya lupa. Sudah di akhir-akhir nanti kan belakang serangan. Serangan selfie. Nah, alhamdulillah yang datang ini bukan karena sembako, yang datang ini bukan karena kain, yang datang ini bukan karena yang lain. Kita datang karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibu-ibu membawa anak. Ibu-ibu membawa anak kecil, menyusukan anak, datang mendengar pengajian. Padahal anak kecil, menyusukannya anak. Datang pula bapak sebelah itu menengok. Maksudnya menengok ibu. Ibu-ibu yang datang pengajian ini tentulah lakinya soleh-soleh. Kalau laki tak soleh, mana mungkin diizinkannya pengajian? Bang, aku mau pengajian ya. Jangan! Di rumah aja kita duduk-duduk nonton sinetron Korea. Bersyukur ibu yang pakai jilbab karena suaminya soleh, bukan somat. Bersyukur ibu balik nanti ke rumah, ucapkan ke abang, bang, barulah aku tahu bahwa nikmat terbesar yang diberikan Allah adalah kau, my darling. Nun jauh di sana perempuan ingin pengajian dilarang oleh suaminya. Di sana perempuan ingin berjilbab dilarang oleh suaminya. Bang, aku mau berjilbab ya. Jangan. Rambut gimana? Rebonding. Warnanya gimana bang? Tiga warna. Merah, kuning, kelabu. Bang, kuku potong ya. Potong, jangan potong kuku. Aku suka perempuan canggih. Malam balik pas mati lampu. Sangka sundil bolong. Bersyukur ibu-ibu mendapatkan laki yang soleh. Mudah-mudahan yang gadis-gadis, kudoakan kalian dapat suami yang soleh-soleh. Bantuan dari Bapak Bupati Inbu untuk korban gempa Lombok 10 juta. Itu baru kartu kuning. Bayangkan kalau merah. Hebat Inbu. Kartu kuningnya aja 10. Biar saya simpan oleh-oleh. Ambil gambar. Bantuan Bupati Inhu 10 juta. Like and share. Like and share. Biar tahu bupati-bupati lain. Begini Bupati Inhu kalau enggak. Nanti kalau saya ceramah di tempat lain, Bupati Inhu memberi untuk Lombok 10 juta. Pas selesai acara datang panitia, Ustaz, bupati kami 30. Belum ada lagi, belum. Mana tahu akan datang saya sebelum saya ceramah saya tanya. Bupati kalian berapa? Cuman 2 juta apa? Bupati kami! Tapi kalau bupati dia lebih banyak, bupati kalian berapa? 20 pak. Itu caranya. Nggak, jelas kan? Sampai mana cerita? Mudah-mudahan adik-adik yang perempuan dapat kalian suami yang baik-baik. Ustaz, yang mana? Inilah dia. Yang senyum itu yang lajang-lajang. Dia tak tahu bini sebelah menengok. Masya Allah, tabarakallah. Saya menengok dari atas ni ke bawah, bu. Macam menengok pelangi, merah, putih, hijau, biru. Meletus baron hijau hatiku sangat kacau. Masya Allah, tabarakallah. Indah. Ketika anak nanti bertanya, mama, mama, mama, dulu jumpa papa di mana? Di tanah lapang sepak bola Renyak Barat. Apa acaranya waktu itu, ma? Pengajian. Siapa ustadznya? Ustadz Somad. Mana ustadz itu sekarang? Udah mati, makan cerita. Gimana ceritanya mama jumpa? Waktu itu meriah betul. Pas selesai acara, orang berebut mau jumpa ustadz itu. Pas mama tengok, selop hilang. Pas mama sedang mencari-cari, belagalah kepala sama ayah. Pas tega. Ditanyanya pula ayah. Betul ya waktu itu lagu mama itu. Tidak kata anak. Apa lagunya? Macam hantu. Indah diceritakan. Sekarang banyak ibu yang tak bisa menceritakan pertemuannya dengan bapak. Mama, mama, mama. Gimana jumpa sama ayah dulu? Salah sambung. Salah sambung. Ayah, ayah, ayah. Gimana jumpa sama mama dulu? Tangkap ansip. Tapi itu tidak terjadi di Renggak Barat. Kenapa? Jilbabnya panjang. Anak kecil pakai jilbab. Anak kecil pakai jilbab. Ya Allah, jadikan anak-anakku ini penghafal Quran, ya Allah. Solihah, solihah, ya Allah. Jagakan dia dari zina, ya Allah. Jagakan dia dari narkoba, ya Allah. Jadi pemimpin masa depan dia untuk Riau, untuk Indonesia, ya Allah. Anak kecil mendengar ceramah. Dulu yang dengar ceramah itu semua menunduk. Sekarang anak kecil mendongak sambil menunjukkan hati. Rekamnya.